salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fil din wa rahmatu billahi rahmani wa rahmatullah. Sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepadanya karena begitu banyak dan begitu besar kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan Allah telah berjanji, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian mengingkarinya, sungguh azabku sangatlah pedih. Dan tentunya kita pahami bersama, nikmat yang paling besar adalah nikmat ad-din, nikmat agama, nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah ila tauhid wa ila sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun kebanyakan manusia, bahkan tidak sedikit juga umat Islam, yang mereka mengira nikmat terbesar adalah nikmat duniawi belaka. Adapun kalau orang-orang kafir, sudah dimaklumi, yang mereka anggap nikmat terbesar adalah nikmat dunia. Sehingga Allah mengingatkan tentang kondisi orang-orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia ini, sedangkan kehidupan akhirat mereka lalai. Inilah kondisi orang-orang kafir. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, dalam banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan kepada kita betapa rendahnya nikmat dunia ini. Betapa rendahnya kehidupan dunia ini. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Karena begitu indahnya, begitu manisnya, sehingga banyak orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia. Nabi SAW telah mengingatkan bahwasannya dunia itu begitu indah. Iya. Kata beliau, dunia itu hulwan khadirah, manis dan hijau. Fa innama Allahu mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan dunia ini. Dan Allah melihat bagaimana kalian beramal dengannya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Maka berhati-hatilah dengan fitnah dunia, dengan berbagai macam kenikmatan dunia, dan juga berhati-hatilah dengan fitnah wanita, karena fitnah yang paling besar atau fitnah yang pertama menimpa Bani Israel itu pada wanita. Aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan betapa rendahnya kenikmatan dunia ini. Di dalam hadis Al-Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, beliau bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Sedikit sekali, tidak banyak. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Demikian pula dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kana fid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbat ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Artinya apa? Begitu rendahnya, begitu hinanya dunia ini dalam pandangan Allah, sehingga orang-orang kafir pun Allah berikan. Orang-orang fasik, pelaku maksiat, ahlul bid'ah pun mendapatkan dunia. Kenapa? Karena dunia ini begitu rendahnya, begitu hinanya. Bahkan bisa jadi dunia itu sengaja Allah berikan kepada mereka untuk mengazab mereka. Sampai kata Allah, linaftinahum fih, agar kami beri fitnah, yakni kami beri cobaan, kami beri azab kepada mereka di dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka seorang muslim jangan pernah berkecil hati. Saya kok sudah taat kepada Allah, saya mengamalkan sunnah, saya meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, hidup saya kok begini-begini aja, masih miskin terus. Sementara orang yang sholatnya mungkin masih bolong-bolong, tidak pernah ikut taklim, tidak pernah belajar, tidak mengamalkan sunnah dengan benar, masya Allah, sekarang sudah punya mobil, atau minimal sudah punya motor, punya gaji bulanan. Jangan berkecil hati seperti itu. Sebab semua yang dia dapatkan itu bisa jadi adalah azab yang Allah berikan kepadanya. Dari sisi mana azabnya? Dari sisi kalau dia tenggelam dengan kenikmatan itu dan dia lupa dengan kehidupan akhirat, itulah azab yang terbesar. Perlu kita tahu, termasuk azab yang terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba, lupa dia dengan kehidupan akhirat. Lupa dia dengan menuntut ilmu. Lupa dia dengan mengamalkan sunnah. Masuk Islam secara kafah, masuk Islam secara menyeluruh. Ini adalah termasuk azab yang terbesar yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat dunia kepada seseorang, bukanlah suatu tanda bahwa Allah cinta kepada orang tersebut. Tidak sama sekali. Demikian pula, ketika Allah uji seseorang dengan kemiskinan, dengan penderitaan, dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan dunia ini, bukan tanda kalau Allah benci kepadanya, bukan. Justru bisa jadi dengan itu Allah menginginkan kebaikan baginya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yusif minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Berarti bisa jadi sebaliknya. Yang diberikan kenikmatan dunia, justru Allah mau mengazab dia dengan nikmat tersebut, sehingga dia terus tenggelam dalam kemaksiatannya, dalam kekufurannya, dalam kesyirikannya. Kemudian tidak ada yang tersisa baginya di akhirat kelak kecuali azab. Dan kalau Allah timpakan musibah kepada seseorang, bisa jadi karena Allah menginginkan kebaikan baginya. Demikian pula ditegaskan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhun." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan timpakan kepada mereka bala. Kalau mereka kemudian ridho dengan itu, mereka tidak marah kepada Allah, mereka tidak berkeluh kesah kepada makhluk, maka Allah akan ridho kepada mereka. Tetapi kalau mereka marah, Allah juga marah kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Seorang itu harus bersabar menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesusahan yang didapatkannya dalam kehidupan dunia ini. Karena ketika Allah timpakan bala kepadanya, bisa jadi justru Allah menginginkan kebaikan baginya. Contohnya apa? Ketika dia bersabar, dia sudah mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Demikian pula dosa-dosanya akan diampuni. Ma asaba muslimin musibatin illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushafuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan musibah itu, sampai pun duri kecil yang tertusuk di kakinya akan menjadi penghapus dosanya. Ini subhanallah. Lihatlah kesusahan, penderitaan hidup, kemiskinan, musibah dari sisi yang baik. Jangan lihat dari sisi buruknya saja, lihat dari sisi yang baik. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak henti-hentinya seseorang itu mendapatkan musibah sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa dosa sedikit pun. Iya. Oleh karena itu, apa tandanya seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya adalah ketika dia dianugerahkan kebaikan berupa pemahaman agama. Jadi, bukan dunia, bukan kenikmatan dunia yang menjadi tanda seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemahaman agama. Bagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan seluruh nikmat-nikmat yang sifatnya nikmat akhirat, nikmat agama, itulah tanda kebaikan seseorang. Dan yang paling utama adalah nikmat tauhid. Yang paling utama adalah nikmat tauhid. Sebagaimana yang telah kita bahas panjang lebar tadi malam, betapa besarnya nikmat tauhid. Betapa indahnya nikmat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Dan barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini pertama sekali yang harus senantiasa kita syukuri. Bukan berarti saya mengatakan tidak perlu bersyukur dengan nikmat dunia, bukan. Perlu kita bersyukur dengan segala kenikmatan. Hanya saja yang ingin saya tekankan, jangan kita tertipu dengan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga mungkin kita beranggapan kita lebih baik daripada yang lainnya, atau Allah lebih sayang kepada kita. Jangan pula kita merasa iri hati kepada orang yang diberikan anugerah kenikmatan dunia berbagai macam fasilitas dunia dia miliki, sehingga urusan-urusannya menjadi mudah. Jangan kita tertipu dengannya, sebab itu bukan sama sekali sebagai ukuran kecintaan Allah kepada seseorang. Namun kalau Allah mencintai seseorang, pertama sekali Allah akan berikan kepadanya nikmat tauhid. Nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebab ini adalah jaminan keselamatan, jaminan keamanan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pernah saya sampaikan bagaimana kisah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib adalah orang yang tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jujur. Beliau berkata benar, agamanya pasti benar. Hanya sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia nikmat hidayah. Allah tidak memberikan dia nikmat tauhid, sehingga menjelang wafatnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat saja, yang dengan itu akan menjadi hujah untukmu bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sayangnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat bersedih. Betapa sedihnya beliau, sampai beliau ingin memohonkan ampun untuk Abu Thalib. Tetapi Allah kemudian menurunkan ayatnya, wa ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut bagi nabi dan kaum mukminin memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat. Enggak patut. Allah larang. Perhatikanlah, orang yang sangat dekat kekerabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dimohonkan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mati di atas kesyirikan. Kalau begitu, betapa besarnya nikmat hidayah. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Abu Thalib dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pamannya. Cinta karena kekerabatannya. Tentunya karena beliau cinta sebagai pamannya, bahkan sudah seperti orang tuanya sendiri yang mendidik beliau, memelihara beliau sedari kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar pamannya ini mendapatkan hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak, Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang patut untuk mendapatkan hidayah. Jangan sampai ada dalam hati kita semacam protes kepada Allah. Kok keluarga Nabi tidak diberikan hidayah? Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Cukup kita ambil pelajaran. Seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat, cinta kepada Nabi, Nabi pun cinta kepada dia. Bukan hanya itu, jasanya kepada Nabi dan jasanya kepada Islam sungguh luar biasa. Dia sudah memelihara Nabi dari kecil sampai dewasa. Ketika kaum musyrikin mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani, mereka takut kepada Abu Thalib karena Abu Thalib pasang badan. Abu Thalib pasang badan membela ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu kesalahannya yang membuat seluruh kebaikannya itu menjadi tidak ada manfaatnya. Apa kesalahannya? Dia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekurangan Abu Thalib? Sudah membela Rasulullah, membela dakwah Islam, percaya Rasulullah itu benar, tahu bahwa Rasulullah apa yang diajarkan beliau itu pasti benar. Satu kekurangannya, dia tidak mau beriman, tidak mau tunduk dengan kebenaran itu. Yakni tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia termasuk penghuni neraka. Walaupun karena jasanya tersebut, dia adalah satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat di neraka, tetapi syafaat itu pun sama sekali tidak bisa menolongnya untuk keluar dari azab, namun dia direndahkan azabnya dengan azab yang paling ringan. Meskipun demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasa dia mendapatkan azab yang paling berat. Padahal kata Nabi, azabnya yang paling ringan. Namun dia sendiri merasa azab yang dia rasakan itu adalah azab yang paling berat. Karena betapa dahsyatnya azab neraka. Orang yang mendapatkan azab yang paling ringan pun, dia merasa dia mendapatkan azab yang paling berat. Karena dia tidak tahu masih ada yang lain yang mendapatkan azab yang jauh lebih berat darinya. Maka dari sini dapat kita ambil suatu pelajaran yang sangat besar. Hidayah kepada tauhid, hidayah kepada Islam adalah sebuah nikmat yang sangat besar, yang patut senantiasa kita jaga, yang patut senantiasa kita syukuri. Sebab Allah memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Ternyata alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah untuk beragama Islam. Orang-orang yang diberikan hidayah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga patut kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib yang merupakan pamannya, demikian pula Abu Jahal dan Abu Lahab yang masih memiliki kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak masuk Islam tidak mau. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tinggal di Makkah diajak masuk Islam tidak mau. Justru yang tidak pernah diajak oleh Nabi datang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sudah mendengarkan sebelumnya ada seorang Nabi yang diutus mengajak kepada ajaran yang benar. Mereka itulah kelak di kemudian hari yang dikenal dengan kaum Ansar, yang berasal dari kota Madinah. Nabi belum pernah ke Madinah, tetapi kaum Ansar ini malah berdatangan mau masuk Islam. Berdatangan ke Madinah, ke Makkah, dari Madinah ke Makkah, mereka mau masuk Islam. Pada akhirnya mereka pun masuk Islam dan juga berdakwah di kota Madinah, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, semua rumah yang ada di kota Madinah ketika itu minimal sudah ada satu orang Islam. Coba. Satu kota Madinah. Nabi belum pernah datang ke sana, tapi ketika beliau pertama datang, setiap rumah minimal sudah ada satu orang Islam. Apakah bapaknya yang duluan masuk Islam, atau anaknya, atau istrinya, atau suaminya. Ini luar biasa hidayah. Padahal mereka tidak pernah datang, tidak pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru penduduk Makkah yang sudah kenal Rasulullah sejak kecil sebagai orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang mereka cintai dari kecil, didakwahi malah enggak mau. Malah enggak mau masuk Islam. Ini luar biasa hidayah itu. Hidayah itu luar biasa. Kita juga punya pengalaman di berdakwah di daerah kristenisasi di perbatasan Ciamis dan Cilacap. Ada orang yang sudah masuk Islam. Ya. Kita lihat Masya Allah, dia selalu membantu kegiatan-kegiatan kita. Kita sudah percaya. Terus ada satu lagi orang yang dia sudah dituduh sempat murtad. Tetapi pengakuannya dia tidak murtad. Nah, ketika itu kita masih mencurigai dia. Karena gerakan-gerakannya kelihatan memata-matai kita. Ternyata di kemudian hari, orang yang kita lihat ini membantu kita ternyata murtad lagi. Kembali kepada Nasrani. Justru yang kita curigai, memata-matai kita, justru sekarang Masya Allah, dia yang paling banyak membantu dakwah. Dan semangat menuntut ilmunya luar biasa dan sudah zahirnya sudah seperti kita, mengamalkan sunnah, pakai pakaian sesuai sunnah, masya Allah. Artinya apa? Kita tidak pernah tahu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada siapa yang pantas diberikan. Sehingga kita perlu bersyukur. Alhamdulillah, kita yang tidak punya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalnya jauh dari kota suci, jauh dari pusat dakwah Islam yang murni dari Makkah dan Madinah, ternyata dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih mendapatkan hidayah. Subhanallah, nikmat yang sangat besar, yang mungkin kalau kita coba renungkan, kok bisa ya, penduduk Makkah yang sudah kenal Nabi sejak kecil, mereka juga bukan kenal cinta kepada Nabi, karena akhlaknya yang mulia, ketika mereka diajak masuk Islam, tidak mau, malah menuduh Nabi pendusta, penyihir. Kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, jauh tinggalnya dari tempat kelahiran beliau, dari pusat dakwah beliau, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah Islam yang merupakan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Maka ini yang pertama, nikmat yang harus benar-benar kita syukuri, harus kita jaga, kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Jangankan kita, para nabi sekalipun, mereka begitu takut dengan kesyirikan, begitu khawatir dengan kesyirikan. Ini nabi, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun yang aku tidak ketahui. Artinya apa? Para nabi mencontohkan kita bagaimana mereka begitu takut kepada kesyirikan. Mereka begitu semangat menjaga tauhid mereka. Demikian pula kita, jangan memandang remeh kesyirikan. Jangan juga memandang remeh perkara-perkara yang bisa membawa kepada kesyirikan. Hati-hati. Kesyirikan itu biasanya tidak terjadi sekaligus. Ada pintu-pintunya. Seperti berlebih-lebihan kepada orang saleh. Saking berlebih-lebihannya, kuburannya pun dibangun. Kuburannya dibuat megah, fotonya diukir, fotonya dibuat, fotonya ditempelkan. Itu semua adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kita jangan pernah mengatakan, saya kan sudah bertauhid, saya sudah tahu foto ini tidak mungkin, atau gambar patung ini tidak mungkin mengantarkan kepada syirik. Demikian pula kuburan-kuburan ini walaupun dimegahkan, karena saya sudah belajar tauhid, enggak mungkin saya menyembah itu. Betul. Tetapi apakah ada jaminan keturunan-keturunan kita terus berada di atas tauhid, tidak tergoda, tidak terfitnah dengan adanya hal-hal tersebut? Tidak ada jaminan sama sekali. Maka kita harus bersungguh-sungguh menjaga tauhid dengan menjauhi perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan tidak lain, kita mengetahui itu semua dengan menuntut ilmu agama. Ini yang pertama yang perlu saya ingatkan untuk menjaga nikmat tauhid. Yang kedua, yang tidak kalah penting untuk disyukuri, untuk dijaga dan diperhatikan selalu, adalah nikmat sunnah. Nikmat berjalan di atas sunnah. Nikmat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nikmat berpegang teguh dengan manhaj yang sahih, manhaj yang haq, yaitu manhaj as-salafus salih. Ini juga merupakan nikmat yang tidak kalah penting dari yang sebelumnya. Nikmat yang besar. Sampai berkata Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, "Laqad an'ama Allahu 'alayya ni'matain" لا أدري أيتهما أعظم أن هداني للإسلام وعصمني من هذه الأهواء. Allah telah memberikan kepadaku dua kenikmatan. Saya tidak tahu nikmat mana yang paling besar dari dua kenikmatan tersebut. apakah Allah berikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam, mentauhidkannya, ataukah Allah berikan hidayah kepadaku berupa penjagaan, penjagaan Allah untukku dari bid'ah-bid'ah ini. Demikian pula berkata al-Imam Abu Ali rahimahullahu taala, laqad an'ama Allahu alayya ni'matayn la adri ayyatuhuma a'zam an hadani lil Islam wa an la yaj'alani haruriyya. Aku tidak tahu, aku telah diberikan nikmat, dua kenikmatan oleh Allah. Aku tidak tahu mana yang lebih besar, Allah berikan hidayah untuk masuk Islam ataukah Allah tidak menjadikan aku seorang pengikut khawarij, pengikut kelompok sesat, kelompok ahlul bid'ah yang bernama khawarij. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, Allah tidak jadikan aku seorang rafidah, seorang pengikut syiah, pengikut ahlul bid'ah. Artinya apa? Salaf kita dahulu memandang nikmat mengikuti sunnah dan selamat dari kebid'ahan, selamat dari kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok sesat, ahlul bid'ah wa dhalal, adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai mereka tidak bisa membandingkannya dengan nikmat Islam. Rahasianya kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah terjatuh kepada bid'ah, cepat atau lambat dia juga akan murtad. Dan itu banyak. Walaupun enggak semua, tapi banyak. Juga sampai kembali kepada murtad lagi. Contohnya khawarij. Yang tadinya menganggap pelaku dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya mereka anggap pelaku dosa besar itu murtad keluar dari Islam. Kekal di neraka. Pada akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau sudah menghalalkan darah kaum muslimin, berarti kekufuran. Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok Rafidah, Syiah Rafidah, itu lebih parah lagi. Awalnya bid'ahnya hanya mengatakan sebetulnya Ali bin Abi Thalib lebih pantas menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian naik lagi, sebetulnya Ali bin Abi Thalib lebih baik, lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian naik lagi, sebetulnya Ali bin Abi Thalib yang lebih pantas menjadi nabi. Jibril alaihi salam salah memberikan wahyu. Kemudian naik lagi, sebetulnya Ali bin Abi Thalib itu adalah sesembahan kita. Mari kita berdoa kepadanya. Dia maha mengetahui perkara yang gaib. Dia bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka pada akhirnya mereka sudah jatuh pada kekufuran. Dan kemudian muncul berbagai macam kekufuran serta kesyirikan yang lain. Jadi betapa indahnya nikmat berjalan di atas sunnah, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Ini dalam surat Al-An'am. Janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan menceraikan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Tentang ayat ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasannya Rasulullah s.a.w. menerangkan ayat ini dengan membuat satu garis lurus. Lalu di sampingnya ada garis-garis yang lain. Lalu beliau bersabda, hadhihi sabilullah, ini adalah jalan Allah, ikutilah jalan itu. Kemudian jalan-jalan yang banyak di samping-samping itu beliau mengatakan, hadhihi subul, inilah jalan-jalan selain jalan Allah. Laisa min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan kecuali padanya ada setan yang senantiasa mengajak kepadanya. Artinya apa? Kita tidak boleh lengah. Kita harus terus waspada. Harus terus memohon kepada Allah agar tetap kokoh di atas sunnah. Sebab banyak setan yang mengajak kepada jalan yang sesat. Ini maksudnya. Kemudian, ketika menafsirkan wahadihi subul, ini adalah jalan-jalan yang lain. yang akan menyebabkan kalian dari jalan Allah. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, as-subul al-bid'u wa syubuhat. As-subul itu maksudnya adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Harus dijauhi. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Inilah jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan dan memecah belah kaum muslimin dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajak mereka kepada kesesatan. Maka harus kita syukuri nikmat di atas sunnah. Menjaganya dengan baik. Dengan terus kokoh istiqamah di atas sunnah. Dan menjauhi kebid'ahan. Dan juga kenapa nikmat ini begitu besar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqa kulluha fin nar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Ummatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Subhanallah. Ini nikmat begitu besar. Jaminan surga, jaminan keselamatan bagi yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun yang mengikuti jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan ahlul bid'ah wa dhalal, maka mereka masih terancam dengan neraka. Walaupun seorang muslim itu kalau dia tidak sampai menyekutukan Allah, tidak kafir kepadanya, dia tidak akan kekal di neraka. Tetapi tidak ada satupun yang sanggup menahan azab neraka. Tidak ada satupun yang sanggup. Sedetik pun berada di neraka, tidak ada yang satupun yang sanggup. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan betapa dahsyatnya azab neraka. Beliau pernah bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli al-ardh wa yusbaghu fin nari sabghatan." Di hari kiamat kelak akan didatangkan penghuni dunia atau penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya, lalu dia dicelup, lalu akan tetapi dia termasuk penghuni neraka. Yutabi'an ami ahli dunia min ahli nar fayusbagu fin nari sabghatan. Kemudian dia dicelup di neraka dengan satu celupan. Jatuh. Dia dicelup di neraka dengan satu celupan, lalu diangkat kembali. Dan ditanyakan kepadanya, "Ya Bna Adam, hal marra bika na'imun qad? Wa hal ra'aita khairan qad?" Wahai anak Adam, apakah ketika engkau di dunia pernah merasakan kenikmatan, pernah melihat kebaikan dalam hidupmu? Dia mengatakan, "La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku." Bersumpah lagi. Padahal kata Nabi, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Ketika dia dicelup di neraka dengan satu celupan, dia lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Sebaliknya, didatangkan juga orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Lalu dia dicelup ke dalam surga dengan satu celupan, dikeluarkan kembali dan ditanyakan, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan penderitaan atau kesusahan hidup ketika di dunia?" Dia katakan, "Wallahi ya la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku." Subhanallah. Kata Nabi, dia orang paling menderita ketika di dunia. Namun dia bersabar. Kemudian dia termasuk penghuni surga. Dicelup dia ke dalam surga satu celupan, dikeluarkan kembali dan ditanya, "Pernah enggak kamu merasakan penderitaan hidup ketika di dunia?" Dia katakan, "La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku." Dia bersumpah. Artinya apa? Dia lupa. Maka kenikmatan di akhirat kelak tidak bisa sedikit pun dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Sebagaimana kesengsaraan di akhirat kelak tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kesengsaraan di dunia ini. Iya. Jadi walaupun seorang mungkin dia masih muslim, tapi dia melakukan bid'ah, lalu Allah menetapkan dia masuk neraka meskipun hanya sesaat, tidak ada satupun yang bisa bersabar menghadapi azab yang sangat pedih tersebut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihla inna ahlan nar la yabqun wa innahum la yabqun ad-dam hatta law ujriyatis sufun ala dumu'ihim lajarat." Sesungguhnya para penghuni neraka itu akan menangis. Dan mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Sampai ketika kapal-kapal diperjalankan di atas. Kalau kapal-kapal diperjalankan di atas air mata mereka, niscaya kapal-kapal itu akan berjalan. Karena begitu banyaknya air mata darah yang mereka keluarkan menghadapi azab Allah yang begitu pedih. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur dengan nikmat sunnah ini. Dan jangan coba-coba melepaskannya sedikit pun. Oleh karena itu harus kita jaga dari sebab-sebab yang bisa membawa kita meninggalkan nikmat sunnah. Di antaranya jangan sekali-kali mendengarkan atau bermajlis dengan ahlul bid'ah wa dhalalah. Jangan sekali-kali duduk berbicara agama dengan hizbiyun. Dengan orang-orang yang fanatik dengan pergerakan-pergerakan mereka. Jangan menghadiri majlis-majlis yang sesat, yang tidak jelas. Siapa yang membawakan ceramahnya, siapa yang menyampaikan ilmunya. Apakah dari ahlu sunnah ataukah dari golongan-golongan yang sesat, jauhi. Jauhi mereka. Ini bagian dari penjagaan terhadap nikmat sunnah ini. Imam Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa shubha khattafa. Ulama salaf kebanyakan senantiasa mentahdzir, mengingatkan dari kelompok-kelompok sesat, jangan duduk bersama mereka, jangan bermajlis bersama mereka, jangan dengarkan ucapan-ucapan mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Ini di masa salaf. Salaf yang begitu imannya kuat, ilmunya luar biasa, kokoh manhajnya. Kenyataannya apa? Takut mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Apalagi kita. Tentunya kita yang harus lebih waspada. Jangan mudah bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesesatan dari kelompok-kelompok sesat yang menyimpang, apalagi menghadiri majelis-majelis mereka. Waliyadu billah. Dan kalau kita menghadiri majelis mereka, sama saja itu kita menolong mereka. Iya. Ini bagian dari penjagaan terhadap manhaj kita agar terus istiqamah di atas al-haq. Dan tentunya hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah. Ini nikmat yang kedua yang perlu saya ingatkan untuk senantiasa disyukuri. Yang ketiga, yang mungkin perlu saya ingatkan dan saya tekankan, suatu nikmat yang sangat besar yang akan menjaga dua nikmat yang sebelumnya. Dan dia bagian dari kesyukuran terhadap dua nikmat yang sebelumnya, yaitu nikmat talabul ilm. Nikmat menuntut ilmu agama. Harus benar-benar kita jaga, kita syukuri. Semangat dalam menuntut ilmu. Kecintaan kepada ilmu yang ada dalam hati kita, kita jaga. Jangan kita sia-siakan. Dengan terus menuntut ilmu. Walaupun mungkin tidak ada da'i yang secara rutin. Atau tidak ada ulama yang secara rutin menyampaikan ilmu kepada kita. Tetapi alhamdulillah, Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Kalaupun tidak ada majelis ilmu yang kita bisa datangi secara rutin, masih ada rekaman-rekaman majelis ilmu di daerah-daerah yang lain yang bisa kita dengarkan. Masih ada buku-buku para ulama yang sudah diterjemahkan. Kalaupun kita tidak bisa berbahasa Arab, sudah banyak buku-buku para ulama yang sudah diterjemahkan. Mungkin juga ada artikel-artikel, tulisan-tulisan buku-buku yang ditulis para ustaz-ustaz kita dengan menukil ucapan-ucapan para ulama. Maka jangan kita sia-siakan, pergunakan. Demikian pula majalah-majalah ahlus sunnah sudah tersebar, pergunakan untuk menuntut ilmu. Sekaligus kita bisa gunakan untuk berdakwah kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh maupun yang dekat. Iya. Dan berdakwah adalah salah satu sarana untuk menguatkan ilmu dalam diri kita. Berbeda dengan harta. Harta kita keluarkan itu akan semakin berkurang. Walaupun kalau kita keluarkan di jalan Allah, hakikatnya dia bertambah bukan berkurang. Tetapi kalau ilmu kita sedekahkan, kita sampaikan kepada orang lain, dia akan semakin kokoh di dalam hati kita. Dan itu bagian dari kewajiban kita untuk menjaga ilmu. Adalah dengan kita dakwahkan, kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Dan berdakwah itu tidak selamanya harus kita sampaikan secara lisan. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau adalah menteri agama saat ini di Saudi Arabia. Beliau mengatakan, hendaklah setiap ikhwan, setiap talabatul ilm, setiap da'i itu memiliki senjata-senjata untuk berdakwah. Di antaranya, kata beliau, ada 3 senjata. Yang pertama buku, yang kedua kaset-kaset ceramah atau CD-CD, yang ketiga buletin-buletin. Dan ini sudah terbukti. Hanya dengan metode-metode seperti ini, alhamdulillah banyak yang mendapatkan hidayah. Enggak perlu harus selalu capek-capek ceramah, mengundang orang duduk di majelis ilmu, walaupun itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebab ketika kita menghadiri majelis ilmu, sebetulnya bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, keberkahan yang begitu besar ada dalam majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah ada satu kaum yang duduk bermajlis di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketenangan jiwa." Artinya apa? Bukan sekedar ilmu yang kita dapatkan kalau kita bermajlis, dan Allah akan liputi dengan kasih sayangnya. Apa yang kita tuju di dunia ini melebihi kasih sayang Allah? Ini adalah puncak kebahagiaan kalau seseorang sudah disayang oleh Allah. Bagaimana caranya dia mendapatkannya? Di antaranya dengan duduk di majelis ilmu. Demikian pula Allah liputi mereka dengan para malaikat. Allah utus malaikat untuk datang kepada mereka, meliputi mereka dengan sayap-sayapnya, duduk bersama mereka, bahkan menghamparkan sayapnya untuk mereka lalui. Dan Allah membanggakan mereka di depan para malaikat yang ada di sisinya. Maka cara yang paling terbaik di dalam belajar adalah majelis ilmu, itu benar. Tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan seperti itu, karena mungkin kendalanya tidak adanya ustaz, tidak adanya seorang alim, maka alhamdulillah masih banyak jalan-jalan yang lain yang bisa kita tempuh, seperti yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana juga dengan dakwah, tidak selamanya harus dengan ucapan di majelis ilmu, walaupun itu yang paling bagus. Masih ada jalan yang lain, seperti disebutkan oleh Syekh, mungkin kita membagikan buku, membagikan buletin-buletin yang ya sebetulnya sangat murahan sekali. Demikian pula kaset-kaset ceramah atau file-file ceramah. Dan sudah terbukti banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui buku-buku ini. Saya berikan satu contoh kisah. Ada namanya Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi. Ini ulama ahlu sunnah di Mesir. Mesir itu sudah dimaklumi, Mesir Al-Azhar itu sendiri yang terkenal di Mesir, ini akidahnya Asy'ariyah, bukan akidah ahlu sunnah. Ya, Universitas Al-Azhar di Mesir itu akidahnya Asy'ariyah, bukan ahlu sunnah. Nah, ada seorang alumni Al-Azhar, ya sudah dianggap sebagai ulama Al-Azhar, Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi. Suatu hari ketika dia pulang kampung, dia mampir di suatu tanah, ladang. Suatu ladang. Nah, di situ ternyata petani ini, Masya Allah, adalah seorang petani ahlu sunnah. Nah, petani ini sengaja menyediakan semacam kebun tempat persinggahan, yang di situ dia sudah siapkan buku-buku. Di samping dia siapkan jamuan ala kadarnya, makanan dan minuman, dia sengaja menyiapkan buku-buku untuk dibaca orang. Dan ini caranya untuk berdakwah. Maklum, dia petani. Mungkin dia tidak bisa menyampaikan dakwah dengan lisan, tetapi sengaja dia siapkan perpustakaan kecil untuk para musafir. Nah, lewatlah Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi. Ini ulama tokoh sesat sebetulnya. Tapi dia berilmu. Dalam artian, ilmu-ilmu seperti dia menghafal Quran, menghafal hadis itu banyak. Cuman dipahami dengan pemahaman yang salah. Maka saat itulah pertama kali dia membaca karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Imam Ibn Qayyim rahimahumallahu ta'ala. Dari situlah awal dia mengenal sunnah, mengenal manhaj yang hak, pada akhirnya yang tadinya ulama ahlul bid'ah berubah menjadi ulama ahlus sunnah. Ini luar biasa, manfaatnya luar biasa. Iya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini, banyak sekali. Orang yang tadinya hanya membaca buku, kemudian berubah menjadi ahlus sunnah. Iya. Maka jangan kita pandang remeh yang seperti ini. Ini nikmat talabul ilm, nikmat menuntut ilmu, kecintaan kepada ilmu harus benar-benar kita syukuri, sebab ini kunci kebaikan yang mana tidak akan mungkin kita akan bisa menjaga tauhid kita. Tidak akan mungkin kita bisa menjaga sunnah dalam diri kita tanpa menuntut ilmu, enggak mungkin. Enggak mungkin, mustahil. Kalau kita berpaling dari ilmu, tidak mau menuntut ilmu, malah mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Dan perlu saya ingatkan di sini untuk berhati-hati, ucapan-ucapan ahlul bid'ah bukan saja di majelis-majelis. Sekarang mereka sudah punya website, sudah punya akun-akun Facebook, kemudian dari situlah mereka memperdebatkan agama, mereka melontarkan syubhat-syubhatnya. Ini hati-hati, jangan dibaca, jangan dibaca, tinggalkan. Masih terlalu banyak bimbingan, petunjuk dan ajaran ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kita belum baca. Kenapa kita harus menyibukkan diri menanggapi setiap ucapan ahlul bid'ah? Iya, ini hati-hati, jangan dibaca, tinggalkan. Nah, tidak akan mungkin kita bisa menjaga sunnah dalam diri kita tanpa kita menuntut ilmu agama yang benar, yaitu dengan bimbingan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang keempat, mungkin yang terakhir, yang perlu anda ingatkan untuk senantiasa kita jaga dan untuk senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan antara sesama muslim. Sebab nikmat ini adalah bagian dari prinsip agama yang sangat penting dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang membedakannya dengan ahlul bid'ah. Makanya dikatakan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka senantiasa bersatu di atas al-haq. Mereka tidak berpecah belah, mereka tidak bermusuhan. Adapun ahlul bid'ah dikatakan ahlul bid'ah wal furqa, ahlul bid'ah dan perpecahan, karena mereka selalu bermusuh-musuhan, mereka selalu berbantah-bantahan, mereka selalu berpecah belah, baik di dalam agama maupun dalam masalah duniawi. Itu sudah merupakan ciri ahlul bid'ah. Maka nikmat yang sangat besar ini harus senantiasa kita jaga. Jaga lisan kita, jaga sikap dan tindakan kita. Jangan sampai mengoyak-ngoyak persaudaraan dan merobek-robek persatuan di antara ahlu sunnati wal jamaah. Iya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahu dhatil bayyin. Di antara prinsip agama yang besar yang merupakan pokok atau pondasi agama adalah menyatunya hati, kata beliau, bersatunya kalimat tidak berselisih dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha fa aslihu dzata bainikum." Dan bertakwalah kepada Allah serta perbaguslah hubungan di antara kalian. Dan Allah secara khusus mengingatkan bahwa ukhuwah adalah sebuah kenikmatan. "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuh-musuhan, lalu Allah dialah yang menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Berarti ukhuwah adalah nikmat yang tentunya harus dijaga. Siapa yang merusak ukhuwah, yang merusak persatuan dan persaudaraan, berarti dia termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah tegak sebab-sebab yang bisa menguatkan ukhuwah, menjaga lisan dari mencela dan mencerca saudara kita, merendahkannya. Kafa bil mar'i syarran ay yahkira akhahu al-muslim. Akhahu al-muslim, cukuplah seorang itu buruk kalau dia mencela saudaranya atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadi idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam hal saling mencintai, saling berkasih sayang dan lemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, niscaya seluruh tubuhnya akan ikut sakit sampai merasa demam dan tidak bisa tidur. Al-mu'min al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan bangunan, satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Iya. Ini jangan sampai berhenti di dalam dalil-dalil saja. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah begitu kuatnya hubungan persaudaraan antara sama muslim, tetapi harus menjadi kenyataan yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau saja kepada sesama muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan kita diperintahkan untuk bersaudara dengan mereka, menjaga ukhuwah, berkasih sayang, membantu urusan-urusan mereka, tidak malah menyulitkan mereka, tentunya kepada kerabat sendiri yang masih muslim itu lebih utama untuk kita jaga. Apalagi terhadap istri-istri kita, anak-anak kita, atau sebaliknya istri kepada suaminya, ini adalah hubungan yang lebih layak untuk dijaga. Dan ini prinsip di dalam syariat. Ini prinsip di dalam syariat. Dan ini prinsip untuk senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga. Harus dipahami oleh setiap suami, oleh setiap istri, perbuatan baiknya kepada orang lain, maka semua perbuatan baik itu yang lebih berhak mendapatkannya adalah keluarganya terlebih dahulu. Sebaliknya, ketika dia khawatir menyakiti orang lain, seharusnya dia lebih khawatir hal itu dia lakukan untuk keluarganya sendiri. Ya, kita bisa melihat contoh pelayan-pelayan masyarakat, pemerintah, demikian pula kantor-kantor swasta atau para satpam di tempat-tempat di kantor-kantor swasta. Bagaimana sikap mereka? Setiap ketemu tamu mereka senyum, mereka sapa, mereka bersikap ramah. Mestinya yang seperti itu lebih dia kedepankan untuk anak dan istrinya, atau sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Iya. Ketika dia berbuat, dia berjanji dengan temannya, dia berusaha untuk menepati. Dia berusaha untuk menepati. Dia khawatir jangan sampai temannya kecewa dengan janji yang dia buat kemudian dia langgar. Mestinya yang seperti itu yang lebih utama dia amalkan untuk keluarganya. Ini prinsip di dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya pertama sekali yang harus diperhatikan adalah diri-diri kita dan keluarga-keluarga kita sebelum orang lain. Dan di sini peran seorang suami sangat menentukan sekali. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita, dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki di atas wanita, dan dikarenakan infak belanja atau memenuhi kebutuhan istri itu adalah kewajiban suami. Inilah makna kepemimpinan. Yang tidak ada alasan, karena itu buat saya melakukan bukan yang keras. Ya. Di dalam pendidikan atau dalam dakwah kepada siapa saja termasuk anak-anak kita, asalnya adalah dengan lemah lembut. Itu asalnya. Tidak digunakan ucapan yang keras atau tindakan yang keras kecuali karena keadaan yang menuntut demikian. Artinya memperhatikan kemaslahatan dan kemudaratannya. Iya. Adapun asalnya dakwah itu harus lemah lembut dan dia terus menerus kita lakukan lemah lembut kecuali memang terpaksa suatu kondisi tertentu menuntut kita terpaksa harus keras. Yang kadang-kadang juga kalau lembut di situ kurang tepat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan debatlah, kalau perlu didebat, debatlah itu pun billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat dari Rabbmu, dengan kasih sayang dari Rabbmu, engkau berbuat apa namanya berlemah lembut kepada mereka. Kalaulah kamu berlaku keras, kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari kamu. Ini peringatan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berlaku lemah lembut. Demikian pula beliau bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada dalam satu perkara kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah dia dicabut dari suatu perkara kecuali dia akan menjelekkannya. Maka harus senantiasa didahulukan sikap rifq, lemah lembut di dalam dakwah. Kecuali kalau keadaan menuntut demikian, terpaksa harus dipukul, misalkan sudah betul-betul bandel, ucapan sudah dia tidak paham lagi, terpaksa harus dipukul. Itu pun, pukulan itu bukan pukulan yang menyakiti. Sehingga Nabi SAW melarang kita memukul wajah dan memukul anggota tubuh yang rawan, yang sangat berbahaya. Jadi kalau istri atau suami atau apa namanya anak-anak sudah begitu bandel, sudah diusahakan dengan apa namanya berbagai macam cara lemah lembut tidak mempan, maka saat itu boleh dipukul. Tetapi ingat, ini pukulan untuk mendidik, bukan membalas dendam atau melampiaskan emosi, bukan. Ya, karena kita emosi larang tidak dengar lalu kita lampiaskan dengan memukul kita, bukan. Itu salah. Tetapi pukulan tujuannya untuk mengingatkan dia, mendidik dia, sehingga pukulan itu tidak boleh kemudian sampai menimbulkan bekas, enggak boleh. Dan tidak boleh memukul di wajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, dan tidak boleh memukul di bagian-bagian yang rawan yang dapat mematikan. Iya. Ini kaidahnya. Boleh saja dalam kondisi yang tertentu yang sudah sangat parah kemudian dipukul, seperti itu Allah. Iya. Ya, mudah-mudahan termasuk mimpi-mimpi yang baik. Ya. Maka menyikapi mimpi-mimpi yang baik ini, kita banyak berdoa saja. Banyak berdoa, kemudian jangan ditakwil macam-macam. Jangan ditakwil kepada kejelekan. Iya. Mudah-mudahan itu mimpi yang baik, termasuk kebaikan, tanda-tanda kebaikan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari syaitan. Karena bisa jadi kadang-kadang itu adalah tipuan syaitan. Tipuan syaitan, berlindung kepada Allah dari syaitan. Iya. Mudah-mudahan termasuk kebaikan. Dan antum jadi da'i dan naik haji insyaAllah. Amin. Apakah tetap dianjurkan bersedekah dalam keadaan kita memiliki banyak hutang? Perlu dilihat dulu, kalau harta yang kita miliki hanya cukup untuk membayar hutang, maka hutang yang didahulukan. Hutang yang didahulukan, karena itu adalah hak yang wajib atas kita, hak yang wajib atas kita, dan ini adalah permasalahan besar, perlu kita senantiasa camkan di dalam kehidupan kita. Hutang adalah permasalahan besar, pertanggungjawabannya sampai di akhirat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Iya, hati-hati. Hati-hati dengan hutang. Maka kalau uang kita tidak mencukupi hanya untuk hutang saja, maka harus dahulukan hutang. Kecuali kalau keadaannya misalkan hutang itu belum jatuh tempo. Sementara saat ini kita punya harta. Dan kita yakin, sebelum jatuh tempo kita akan dapat harta lagi, walaupun yang ini kita keluarkan untuk sedekah. Maka seperti itu tidak apa-apa. Bagus kalau kita bersedekah. Iya. Misalkan cicilan, ya, cicilan hutang kita setiap bulan 1 juta. Nah, sementara kita mungkin dalam setiap pekan dapat 500 ribu. Pekan pertama kita dapat 500 ribu. Dan kita yakin nanti sebelum masuk jatuh tempo 1 juta itu, kita akan dapatkan 1 juta lagi untuk membayar itu. Tanpa menunda pembayarannya. Maka boleh. Boleh kita sedekahkan yang 500 ribu ini misalkan, atau sebagian darinya. Iya. Baik. Demikian pula dibolehkan kalau diizinkan oleh pemilik piutang. Ya. Kalau diizinkan oleh dia, maka boleh kita sedekahkan. Ya. Mungkin kita minta izin dulu, ya akhi, saya sudah punya uang sebetulnya untuk bayar hutang sama antum, tetapi ini ada tetangga ana yang kesusahan, boleh gak hutangnya diberi tangguh dulu, sampai bulan depan saya ada rejeki lagi, saya terima gaji lagi bulan depan, yang ini saya sedekahkan dulu. Kalau dia izinkan, maka boleh. Iya. Kalau tidak, maka hutang yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Bagaimana hukum nazar? Ini nazar apa nazar ini? Nazar apa nazar? Dan bagaimana ketika nazar itu berlangsung, tetapi dari salah satu pihak memutuskan mundur karena sesuatu alasan, kemudian kemudian apa? Nawaitu khidbah dan walimah itu apa ini? Bubar. Bagaimana hukum nazar dan bagaimana ketika nazar itu berlangsung, tetapi dari salah satu pihak memutuskan mundur karena sesuatu alasan, kemudian nawaitu khidbah dan walimah itu bubar. Nazar itu termasuk disunnahkan. Nabi SAW memerintahkan untuk melihat mata du'u ila nikahiha. Apa yang kira-kira bisa membawa dia untuk membuat dia lebih senang menikahi pasangannya. Ya, itu sunnah. Sunnah untuk nazar terlebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan. Dilihat dulu. Ya, kalau istilah orang sekarang, nanti jangan seperti membeli kucing dalam karung. Ya. Jadi harus dilihat dulu yang mau kita nikahi. Walaupun jual beli kucing itu dilarang ya. Hukumnya haram jual beli kucing. Anjing, babi, hukumnya haram diperjual belikan. Jadi harus dilihat dulu. Baik calon suaminya melihat kepada calon istrinya, atau sebaliknya calon istrinya melihat pada suaminya. Nah, bagaimana kalau dibatalkan? Ya tidak apa-apa. Kalau misalkan dia lihat apa, dia merasa tidak cocok, ya tidak ada masalah. Itu sesuatu yang biasa aja. Sesuatu yang biasa aja, enggak usah dipermasalahkan, enggak usah terlalu sedih. Ya biasa aja. Kalau dia lihat kemudian dia merasa tidak cocok, maka tidak masalah kalau dia batalkan. Al-muhim, sebelum terjadi pernikahan, sebelum akad, dia mau batalkan, apakah sudah nazar, sudah khidbah, sudah naik dan segala macam. Kalau mau dibatalkan karena suatu sebab, tidak apa-apa. Iya, tentunya tidak sepatutnya kalau dibatalkan karena sebab-sebab yang tidak syar'i. Ini tidak boleh. Iya. Kalau dibatalkannya karena sebab-sebab tidak syar'i. Kalau sebab-sebab yang syar'i, mungkin karena dia merasa kurang cocok, dikarenakan fisiknya, atau bahkan karena akhlaknya. Iya. Makanya bukan sekedar nazar, tetapi juga dia menanyakan kepada orang yang mengenali, yakni keluarganya yang mengenali calonnya itu bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, terutama ditanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Syekh bin Bas rahimahullahu taala ketika beliau ditanya bagaimana cara mengenali pasangan yang saleh atau saleha, maka pertama sekali beliau mengatakan bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Setelah dia bertanya, kemudian dia melihat ada sesuatu yang tidak dia suka, kemudian dia batalkan, maka tidak apa-apa. Iya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Ustaz, ana mau tanya tentang salaf. Banyak yang mengaku salaf, tetapi ada perbedaan. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini supaya kami yang masih belajar tentang salaf ini tidak bingung mana yang mau kami ikuti? Ana juga tanya tentang sururi, apa yang bisa kami tahu tentang sururi ini? Pertama sekali, yang dimaksud dengan salafi, pengikut salaf, adalah yang betul-betul mengikuti salaf dari segala sisinya. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, dan seluruhnya. Dia mengikuti salaf. Bukan saja mengikuti sebagian, lalu sebagian yang lain mengikuti kelompok sesat. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mengenal salafi dengan benar? Jawabannya adalah dengan thalabul ilmi. Jawabannya adalah dengan belajar. Kita kenali prinsip-prinsip manhaj salaf. Kita kenali ciri-ciri ahlu sunnati wal jamaah melalui penjelasan-penjelasan para ulama dan majelis-majelis ilmu. Barulah kita bisa mengenal mana ahlu sunnah atau salafi yang sesungguhnya, yang hakiki. Kalau sekedar orang mengaku-ngaku kemudian kita percaya begitu saja, maka kita bisa tersesat. Termasuk yang ditanyakan di sini tentang kelompok sururiyah. Ini adalah salah satu kelompok sesat yang memang banyak kemiripan dengan ahlu sunnah, dengan salafi. Iya. Di antaranya kadang-kadang juga mereka mengkaji buku-buku ulama ahlu sunnah sama dengan yang kita kaji, hampir-hampir tidak ada bedanya. Atau mungkin penampilan zahir mereka sama dengan penampilan zahir kita. Ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, banyak sekali terjadi perbedaan. Di antaranya mereka memiliki pemahaman penentangan terhadap pemerintah kaum muslimin. Atau kalaupun tidak ada yang itu, ada lagi mereka memiliki pemahaman muazanah, yaitu kalau kita mengkritik tokoh-tokoh sesat, kata mereka, harus juga disebut kebaikannya. Demikian pula mereka begitu meremehkan bergaul dengan orang-orang yang sesat, bergaul dengan ahlul bid'ah. Mereka begitu meremehkan misalkan menerima bantuan-bantuan dari kelompok-kelompok sesat, dari yayasan-yayasan bermasalah, sehingga kemudian mereka terpengaruh kesesatan-kesesatan yayasan-yayasan tersebut. Jadi bermudah-mudahan di dalam bergaul dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Demikian pula kadang-kadang mereka menjatuhkan ulama ahlu sunnah, terutama ulama ahlu sunnah yang dikenal di dalam mengkritik kesesatan mereka, seperti Syekh Rudi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ini ulama-ulama yang terkenal gigih, kokoh di dalam membantah ahlu sunnati wal membantah sururiyah dan membantah penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, sehingga mereka tidak menghormati para ulama ini. Demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, mereka tidak ada penghormatan kepada para ulama, menjatuhkan kehormatan para ulama, mereka celak. Ya, banyak kita lihat misalkan juga di internet. Ini saya tidak menasihatkan untuk membaca kesesatan-kesesatan mereka di internet karena khawatir terpengaruh. Namun mereka sudah berani menghina para ulama tersebut di tulisan-tulisan mereka, dalam majelis-majelis mereka. Iya. Makanya harus kita kenal siapa saja ulama ahlu sunnati wal jamaah yang sebenarnya. Ketika nama-namanya dijatuhkan, itulah ciri-ciri kelompok sururiyah. Iya. Mungkin salah satunya kalau di Ternate ini yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu, diantaranya kelompok Wahdah Islamiyah. Ini hati-hati dari kelompok ini. Yang mana kalau kita lihat buku yang mereka kaji sama dengan yang kita kaji. Penampilannya mereka juga mungkin hampir sama dengan kita. Cara ibadahnya mungkin hampir sama. Tetapi mereka memiliki banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang lain yang mungkin belum kita ketahui. Dan masih banyak kelompok-kelompok yang lain yang terkait dengan pemahaman syururiyah seperti kelompok Ihya Uturoth dan lain sebagainya. Iya. Barangkali ini saja yang bisa Ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.